Heh. Wong ngomong iso durung ana wong sakmene akeh ini mbok pikir ora ning upase to. Ora ning upase ora ngarah digatekno wong. Mulane yo golek upase lho sing angel. Suwe belajare tirakate. Mulane yo larang. Kowe rasa sambat rupa yo nggawa rego. Larang awake ora melu urune kok. Cerewet. Bung. Bung. Kenapa sih sekarang banyak orang tua yang nasihati anak enggak digatekno ambek anake, enggak diturut karo anake. Ngapunten-ngapunten niku saya kalau saya menyalahkan orang tuanya. Ana anak kok nakal biasanya wong tua keprucut. Bocah saiki kira kenek diomongi wong. Lak gelek ta omongan ngono iki. Salah. Sing bener ngene omongane. Wong tuwek saiki kira iso didik anak. Aku kira 17 lek nang wong tuwek ngomong, bocah saiki kira kaya cah biyen. Ra kenek diomongi wong. Salah kuwi omonganmu. Sing bener, wong tuwek saiki kira kaya wong tuwek biyen. Wong tuwek saiki ra gedhek ndidik anak. Kadang keprucut ngomong kok wong tuwa, "Ya Allah, cong nduk nakalem kok iso ra karo-karuan. Buke biyen ra kaya kowe. Anak ya iso mbantah lek anak cerdas. Lembah ya ra kaya buke." Apa awake nek dikono ngono? Buke gek pian ra kaya kowe, lembae ra kaya buke ya. Diomongi wong tuwek bantah iki ranjene rugi aku ndek anak kowe. Jare anak, "Lha aku bathi apa ndek mbok kowe?" Kaya mbateni. Orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan tapi enggak mau kasih tuntunan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula tanglet nih, jangan jawab. Wong tuwek saiki niku lek tenggane anak kathah maringi tuntunan napa kathah maringi tuntutan. Lah anak mung dituntut ae kowe kudu bekti karo wong tuwa. Kowe ngajine kudu sregep, kowe sekolahmu kudu pinter, kowe somen kudu iso ngene, kudu dadi ngene. Dituntut ae enggak dituntun. Anakne ora ana bakat, tambah mengkeret anakmu. Dadine yo ngono-ngono kae mokan. Mikaken tuntutan ora ana tuntunan. Halo. Diterusno mboten iki? Jangan banyak tuntutan ke anak, kasih tuntunan. Metode yang paling sukses itu di kandang Al-Quran, uswatun hasanah, keteladanan, kasih contoh. Makanya aku gelek ngomong, lek cagek biyen iki dituturi, "Hei kowe kok nakal, kandakno Pak Am, wedi ompakane apik." Ya terus nek nakal kandakno Pak Am, wedi makane apik. Terus saiki belas orang efek. Nakal koyo ngono kandakno Pak Am, kandakno ora wedi to piye karo Pak? Lah wong ngono kok tak wedeni. Ora ngefek. Bu. Seringkali ibu-ibu itu kalau anak nonton TV habis maghrib dimarah-marahi. Ping pira to Bu elek ngandani kowe? Bar maghrib ya aja ndelok TV. Nanti pateni, rambut pateni. Ayo tak sebeti engko. Bar maghrib ki wayahe ngaji. Nah terus sinau, garap PR. Sesuk nek sekolah ben ora gugup-gugup PR orang digarap. Ping pira lek kok ngandani? Bu, sampean ngomong ngono kuwi mandi lek sampean karo nyekeli Quran dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nak, bareng nonton TV nak, nek bar maghrib ralan dulu TV wayang ngaji, dulu TV neng kose, pateni sing nggih, nurut anakmu, neroto-roto orang, anaknya disen nani rakaruan, bocah kok ndablek pitung turunan, ping pira nek kong andani, bar maghrib ralan dulu TV, berarti pateni, leh, pateni, bu aneh dolanan HP, selfie, kadang HP ini diselehno, terus di timer, terus bu aneh acting, WA, Instagram, iki jenenge ibu bento. Lewang anake diplekoto dituntut kon ngaji lho bukane dolanan HP ngono kuwi kathah napa kathah? Pabrike nakala ngene iki. Mulane anakmu dadine ngono-ngono kae. Woi. Woi. Bapak sama bapak saya sering sampaikan pengen anakmu sregep nyang masjid sholat jamaah. Kene es kathek krungu adzan teko masjid. Allahu akbar. anakmu kok sik dolanan. Le, ayo nang masjid le. Ayo le, ayo ayo. Bapake wis sarungan kok baju tuk lengkap kopian nek nggo sajadah. Ayo ayo ayo nang masjid ayo bareng bapak. Ibu dan rata-rata kan ora. Maghrib ana esek keluyar keluyur no. Madan wisan. Masjid wis adzan. Hayya 'alash shalah. Anake diwene kupingem kopok to piye? Kowe iki budhek ra krungu adzan to piye kan ana masjid. Njaluk dijotosi to piye? Ana masjid. Bapak apa nang warung? Anake yo budhal mau dijotosi pakane. Tapi yakin turun dalan gremeng. Aku dipaksa kono masjid, dekne warung, bapak taek to piye ngene. Ya ana bapak ditaek-taekno anake salah dhewe. Karena aku ngomong kadung kasar yang ngene iki, apa ngomongi wong kolonge kok alus-alus. Salahe ngundang aku, pengen sing alus yang ngundang kiai bangsa alus. Ya demit to begecil ngono nang diundang. Wong Jenegara yang ngene iki tok selorok ngene iki, gelem ngene ora gelem, muleo. Nyatane sing teko ya sak ngene akeh kok. Padahal kiawan waya penggawean jajal bengi ra kamot omahe buka situti. Ya ra kamot kok gaya piye nyatane dhek setengah rolas thok kene ngono kok. Ngono ku perkara sapa ya pengen ndelok aku. Anggite pengen ngrungokno sing buriku iki. Lah lah. Mangkane cang buriku niki seneng wis bar nggih status sepanggung bareng Anwar Zahid ngono. Namanya terangkat akhirnya. Pikiran seragammu mes lunas apa urung ngene lho. Menggayat tok ae. Ya sabar, padha wae merintis dari bawah. Aku biyen yo ngono yo merintis to kok. Bawah anggitmu terus moro-moro terkenal diundang tekan dindi. Asale yo tekan tingkat RT. Mbah si biyen kula lak yo gelek to ngaji nang gone daerah. Kolong kene no setren karo Mas Yon bareng gelek tapi saiki yo beda. Lho kawitane yo ngono, merintis namanya apa wae ngono, mbok pikir moro-moro lep ngono, raneng ngono kuwi. Coba ngomong yo lali Pak, wis 15 tahun ra petok. Lah nek iki Mas Yon yo sik eling, mung gawe ampiran kuno kono. Angger ape ngaji rono diampirno nang kono, biyen yo disugoi apa-apa ngono. Saiki mbah sik mbah ora. Nek kula mboten kira lali nek wis taun mboten kira lali eling cuma kadang-kadang sing ndi yo saking akeh ngapunten nggih mbok arani sombong sak karepem nek rumangsaku aku iki biyen yo wis ngene iki malah ganteng mesti lah kok aku bojone lek tepak makmur uripe gak yo malah wong lanang iki tok seger nek bojone genah susah dilipur. Kepingin anggitmu, nek tepak ono masalah berbaring di pangkuan istri sambil dibelai. Biasa ya, wong urip ngadepi masalah biasa, gak ono apa-apa kok. Aku kan selalu mendampingi kamu. Ora ta bu bojone mbok sentak iya bentuk. Ngono kok pengen bojone ganteng lek kon didalane. Ya mudak jemburis ngono kae kok. Angger lagi teko lek dhuwit ora wae. Bener lek dhuwit ora sam mlebu omah kowe nemu neh. Turu gerdu kana nang kok bengi kelon karo kentongan kana. La haula wala quwata illa billah. Mulane kolong ibu wedok lanang karo wedok. Sing wedok meling-meling pipine, sing lanang yo gegere sing meling-meling. Iki jenenge mama modis papan jemburis ya. Mama keren papa ora kopen. Wis ngene iki gambarane. Wis. Lho iki sik lagi tekan sakmene. Ya gak apa-apa, tak tambahi meneng. Ngapunten Bu Kaji. Njaluk tambah iki berarti cara mergawene lembur. Yo. Lha piye kabeh yo ana hitungane kok yo. Orang tua sekarang itu kalau anak terlalu banyak tuntutan tapi enggak mau kasih tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tapi enggak bisa memberi contoh. Anak itu disebut no contoh, le kaya kalo le hebat gue prestasi, disebut to le wes cuman gue disebut kaya kalo Anwar Zahid kalo penak kaya ngomong sak jam hasil wes ketok kaya. Mbok pikir gampang prosesnya, kei contoh, kasih contoh, jangan hanya sebutkan contoh. Bu pengen anak berbakti pada orang tua no pembenten.